Yahya pasal 22. Ia tona mangka mo puang isa mas sambajang susi jo, lamban milian sambalina saadan Kidron, sola anak burunna. Den baraban tujio nani mentama sola ngasan. Ia to Yudas, to lampang pejokuan ni, mesento jo baraba. Nasaba atuli sirempun puang isa sola anak burunna jio. Ya mo jo, nama le Yudas lakon tujio, solan suru dadu to Roma, sola batu pira-pira pangjagana bola pungala ta'ala, to nasua kapala imang na to parisi. Mbawai pangbuno sola palita nasulo. Naisen ngasan puang isa to apala jaji lako kalena. Jaji male mingkan dopti itu lako tau namikutana nakua. Inda ramianga. Mebali mi itu lako tau nakua. Puang isa to Nasaret. Nakua puang isa. Aku umote'e. Ia to Yudas tompang pejokuan ni, keede hijio solatu lako tau. Ia to name bali puang isa nakua, aku umote'e. Sorong boko ngasan ni nasisongkan do olitak. Nakutanai pole puang isa nakua. Inda ramianga. Mebali nakua. Puang isa to Nasaret. Nakua puang isa. Mangka mo kukua, aku umote'e. Yake aku utomianga. Eloran ni te'e mai tau lain na male iya. Mangka da susi jo. Na jaji to mangka na pau jolo mo na kua. O ambe, iya toto na ben na ambe. Moi nesa ate eda na masolang. Iya to Simon Petrus mbawa padang. Ta apa na nonok ki. Na padang ni ito kaunan na ima lompo. Na taatak to talinga kanan na. Iya jo kaunan disa nga Malkus. Na kua puang isang kwan ni to Petrus. Pasi banua itu upa adangmu, nang lakuolan na te'e kamaparisan to na pasadianmu ambe. Ia to suruh dadu Roma sola kamandana, na pangjaga to Yahudi, njokko puang isa na pumpungi. Na pangolo itu puang isa jolo lako Hanas, ambe matuan na Kayafas. Na ia to Kayafas, ia mo imang lompo jo taun. Ia mo to mangkam pangingaran ito pekamberan to Yahudi kumua, labi melo kemesa atau mate sulle to sininna bangsa. Simon Petrus sola mesa anak guru lain teundi puang isa. Ia jo solana Petrus naisen imang lompo. Ia mo jo na wading mentama rante bolana imang lompo sola puang isa. Apa ia to Petrus mang tajan ni jo salian jo babangan. Na ia jo solana to naisen imang lompo. Mesun pole ilan mai, na si pangkada to bayi ni kaunan pangjaga babangan, namane solani to Petrus mentama. Na kuwa jo bayi ni kaunan pangjaga babangan lako Petrus. Tangi ko to da rakasala mesana anak gurun na jo tau. Mebali Petrus na kuwa. Tangiana. Macak ke mi jo watu. Ya mo jo. Na iya to kaunan sola pangjaga padukku lalotin api di pendarang. Male to dai Petrus lakon tujio, na kede mendarang sola tu lako tau. Mekutana ito imalompo lako puang isa, mpekutanan ni to pangajaran na sola anak burunna. Mebali ni puang isa na kua. Tuli mang curita maruruh bangna jo olona to buda. Tuli mangajahina jo bola pas sambajangan. Sola jo bola puang Allah Ta'ala to biasa nani ibuda to Yahudi sirempun. Teeda panaden apa kupau membuni, nama tumbai takutanaina. Kutanai bangami tu umati itau, to mangkas saading nak mangajahi. Nang lanaisen ya to apa kupau. Ia to namangkada puang isa susi jo'o, den mi mesa pang jaga jon tampelengi, na kuang kuan puang isa. Liwak baranimu mangkada susi tu, laku imang lompo. Mebali mi puang isa na kua. Yake den ni salah toku pau, pauan na umbon na rato salah. Apa yake tongan ni toku pau, japari mutampeleng na. Napang pesuan ni Hanas anna ia to puang isa, to dipumpung una pa, dipangolo lako Kayafas, to imang lompo jo taun. Keede una pi Simon Petrus mendarang tujio, na den batu pira-pira taun kuan ni. Tangi ko to da rakasa la mesa na anak gurun na jo tau. Apa mesakkan ni Petrus na kua? Tangia aku. Den mesa kaunan imang lompo, sirapu to kaunan na padangi Petrus talingan na, mangkada na kuwa. Tangiko raka to kukita na solan lanja baraba. An napesakkan ni omi Petrus na kuwa. Tangia aku! Siampa melobang jo watu, na tapake kuwa to manuk. Melambi una pa, na solan ni to puang isa, jio may bolana imang lompo Kayafas. Male lako salasa gubernur to dini imang raatah karakara. Apa teda na mentama salasa gubernur to pekamberan to Yahudi. Dikuadanggi na carepa si turu aturan agama. Nawading kumande kande paska. Ia mojo na male gubernur Pilatus lako salian kutanai na kuwa. Apa rami perapasan ni te tau? Mebali mi itu lako tau na kuwa. Ia kelatangnya to gajah. Teda ki pangolo lako gubernur. Nakua gubernur Pilatus ngkwani. Alai mati, nakamu ratai situru adakni. Apa nakua toto Yahudi mebali? Teda ki wading budo tau. Susi mi iya joo anna jaji to kadanna kuang isam pawi to carana alamate. Mentama pole mi salasa gubernur Pilatus natambai to puang isa nakutanai nakua. Tongan na raka, iko mo raja na to Yahudi? Na pebalimi na kuwa. Jatu upe kutananta, pekutananta una raka. Batu den mo raka taon curita na alako kita. Mebalimi gubernur Pilatus na kuwa. Oh, to Yahudi raka. Bangsamu una solaka pala imang, ratus solangko mangolo lako aku. Apa ratu mangka mupogau? Mebalimi puang isa na kuwa. Jatu kaparentanku, teda na polelan mailino. Ya kela polelan ni mailino, nala mangewa to taungku, anadanggi ku di pangolo lako pekaamberan to Yahudi. Apa teda meman na polelan mailino to kaparentanku? Mekutanomi gubernur Pilatus lako puang isa na kuwa. Ya ke susi jo raja rakoka. Mebali puang isa na kuwa. Susi tu utapun na kumwa raja na. Dijajan na aku menta mailino, mesa ra akat taku, yamo to lampa manas sa katonganan. Ia toto pole jo may katonganan na pesa adingina. Mekutana pole gubernur Pilatus na kuwa. Apa rajo musanga katonganan? Mangkay jo mesun pole omi gubernur Pilatus na mangkada lakoto Yahudi na kuwa. Moi mesa kasalan na teda kuampa. Apa si turu kabiasami tulil laparan na mesa to ditarungku. Ke pangaramean pasca, mika domi moraka, ge iya te raja to Yahudi kulaparan. Mebali siarakan na kuwa. Siakan, danggi na iya, apa Barabas mo? Parampo jo Barabas.